wajib beragama menurut pemahaman mereka dan wajib mengikuti akidah dan manhaj mereka. Jadi dari semua dalil yang telah kita sampaikan, maka yakni kita simpulkan bahwa seorang muslim wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan poin 29, 30 dan 31. Perhatikan halaman 157. Mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti iman, sedang membenci mereka berarti kemunafikan. Sampai demikian, yakni syariat kita menentukan bahwasanya di antara tolok ukur keimanan itu adalah mencintai para sahabat. Dan sebaliknya, jika seorang kemudian membenci sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka itu di antara dalil kemunafikan. Kemudian tentunya pada pertemuan yang lalu, yakni ulum menyebutkan satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Bukhari nomor ke-17 berkaitan dengan mencintai sahabat Al-Ansar. Kemudian 30, siapa yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintainya. Sedang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya. Juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis dari Nabi Muhammad SAW bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai para sahabat. Sebaliknya, benci Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti kita membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membenci para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian ke-31, secara umum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kala itu kita sebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Hadid ayat 10. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidun al-Kiram, lanjut pada bahasan hari ini menyebutkan alasan-alasan berikutnya yang kemudian menyebabkan kita menyimpulkan bahwa seorang muslim itu harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah, perhatikan poin ke-32, halaman 157. Secara khusus, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, pejuang perang Badar, dan selain mereka. Hadith-hadith mengenai hal ini sahih. Al-Mushahidun al-Kiram, jika di poin ke-31, itu adalah dalil secara umum akan dijaminnya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in akan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. Itu dalil secara umum bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah satu generasi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman satu kaum, dengan pemahaman satu generasi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di poin ke-32 ini lebih spesifik. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala, secara khusus, sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberi kabar gembira dengan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti al-ashrul mubasyyaruna bil jannah, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kemudian pejuang perang Badar dan selain mereka. Al-musyahidun al-kiram, perlu ambilkan sedikit faedah dari kitab Al-Itmam karangan Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Al-Itmam bi syarhi al-aqidah as-sahihah wa nawaqidh al-islam. Ketika membahas prinsip aqidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan para sahabat, ada satu bahasan di sini disebutkan oleh beliau, at-takhyiru bainas sahabah. Menentukan siapa yang lebih baik di antara para sahabat. Artinya ini prinsip kita. Tentunya secara umum kita memuliakan mereka, menghormati, mencintai. Hati kita selamat dari membenci, lisan kita selamat dari mencaci maki semua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu ajma'in. Itu prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di bahasan yang lain masih berkaitan dengan prinsip terhadap para sahabat, ada at-takhyir bainas sahabat. Penentuan siapa yang lebih baik di antara para sahabat. Karena satu dan yang lainnya itu berbeda derajatnya. Artinya satu sahabat dan yang lainnya memiliki keutamaan yang berbeda. Siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain? Wa ya'taqiduna anna afdalahum Abu Bakr As-Siddiq. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya yang paling utama di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin walakin akhi wa sahibi." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika aku menjadikan seseorang sebagai seorang kekasih, orang yang sangat dicintai karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dalam artian cinta karena Allah. Jika aku menjadikan atau jika aku boleh menjadikan seorang aku cintai, menjadikan seorang kekasih, orang yang sangat aku cintai, lattakhadhtu Abu Bakar, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orangnya. Walakin akhi wa sahibi, akan tapi dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Karena cinta Nabi Muhammad disebutkan di hadis ini di potongan pertama, cintaku habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma Umar Al-Faruq, di antara pembahasan at-takhyir bainas sahabah, penentuan siapa yang lebih baik di kalangan para sahabat, kata beliau kemudian selanjutnya adalah Umar Al-Faruq. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memiliki gelar Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana fi ma qablakum min al-umami nasun muhaddatsun." Fa iyyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah ada pada umat-umat terdahulu sebelum kalian, manusia-manusia, orang-orang yang muhaddats ay mulham, orang-orang yang mendapatkan ilham, orang-orang yang mendapatkan wangsit itu ada. Dia seperti wahyu, tapi bedanya wahyu itu untuk Nabi dan Rasul. Tapi kalau yakni ilham atau wangsit bahasa kita, itu untuk non-Nabi dan Rasul. Definisinya kurang lebih sama. Al-khabarul khafiyyu sari' seperti wahyu, kabar yang rahasia tersembunyi cepat. Sama kayak definisi mukjizat dan karamah, cuman peruntukannya saja beda. Amrun khariqun lil 'adah, satu perkara luar biasa, enggak biasa terjadi kepada manusia. Tapi untuk nabi namanya mukjizat, non nabi dan rasul namanya adalah karamah. Untuk nabi untuk nabi dan rasul, kabar yang datangnya cepat dan rahasia namanya wahyu. Untuk non nabi dan rasul namanya ilham, bahasa kita wangsit. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh telah ada pada umat-umat terdahulu sebelum kalian orang-orang yang mendapatkan ilham. Maka sesungguhnya jika ada orang yang seperti itu di kalangan umatku, Umar bin Khattab lah orangnya. Kemudian thumma Uthman dhunnurain. Kemudian selanjutnya pada bab at-takhir baina sahabah, siapa yang lebih baik di antara para sahabat, berikutnya adalah Uthman dhunnurain. Yang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang memiliki gelar dhunnurain, orang yang memiliki dua cahaya karena dia menikahi dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak dia gabung. Menikah satu, meninggal, dia nikahi lagi yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika?" Tidak layakkah aku ini malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepada orang tersebut? Maksudnya adalah Uthman bin Affan, sahabat yang sangat pemalu. Sampai malaikat saja malu sama dia. Keutamaan demi keutamaan individu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kita sedang menyebutkan keutamaan mereka yani khusus yani berkaitan dengan yani para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih baik dibandingkan yang lain atau level mereka dan yang lainnya itu berbeda-beda. Thumma Ali al-Murtada radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian yang keempat tentunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah diridhai, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laysa ba'di nabi." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau ridha menjadi Tidakkah engkau ridha wahai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kedudukanmu di sisiku layaknya Harun di sisinya Nabi Musa alaihissalam." Artinya adalah bahwasanya jika ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lah orangnya. Tapi Nabi Muhammad tutup pintu itu. Illa annahu laysa ba'di nabi. Akan tapi sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Tapi kalau ada ya kamu ini orangnya. Tapi tidak ada lagi nabi setelahku. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian baru wa ba'dahum baqiyatul ashratil mubasyirin bil jannah. Setelah mereka berempat ini, al-khulafa' ar-rasyidin ini, keutamaan secara individu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in, ini urutan kekhilafahan dan juga urutan keutamaan individu. Setelah mereka adalah sisa dari total 10 para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa masuk bahasan kita. Kata beliau, sebagian para sahabat secara khusus dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-Taubah ayat 100 itu umum. Akan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in akan dijaminnya untuk mereka surga umum. Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya. At-Taubah ayat 100. Tapi kemudian yang khusus, ada sebagian para sahabat yang dijanjikan surga secara individu, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bahasan kita ini tadi, mengambil faedah dari kitab Al-Itmam, bahwasanya para sahabat satu dan yang lainnya itu berbeda keutamaannya. Urutan pertama yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian selanjutnya adalah 6 sisanya dari total 10 para sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah Uthman fil jannah wa Ali fil jannah al-khulafa'ur rasyidin. Nah, siapa yang lebih baik di antara para sahabat satu dan yang lainnya setelah 4 orang ini, maka yang terbaik di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah 6 sisanya. 6 sisanya dari total 10 ini. Siapa mereka? Sabda Nabi Muhammad SAW, wa Talhah fil jannah. Kemudian Az-Zubair fil jannah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah Amir al-Jarrah fil jannah. Dan tahukah Anda bahwasanya mereka bersepuluh ini nasabnya bertemu di salah satu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang bukan orang standar ya. Nasabnya itu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW, 10 orang ini. Tsumma baqiyatus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang lebih utama, yang lebih baik di antara yang lain setelah 10 orang ini, 4 yang pertama al-khulafaur rasyidin, 6 sisanya kemudian yang berikutnya, kemudian baqiyatus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sisanya adalah sahabat yang lain. Jadi kalau kita ditanya siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain, tadi urutannya. Al-Khulafa'ur Rashidin di awal, 6 sisanya dari total 10 para sahabat yang dijanjikan surga di level kedua, baru kemudian sahabat yang sisanya itu di level yang ketiga. Dan ini kemudian bisa dipecah lagi. Ya. Sisa dari total 10 tadi kemudian bisa dipecah lagi. Wa afdaluhum ba'dal 'ashr, dan yang paling utama di antara mereka setelah 10 para sahabat yang dijanjikan surga ini, kata Syekh, pertama Ahlu Badrin. Orang atau para sahabat, para pejuang perang Badar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, akan keutama mereka disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Masyaallah, luar biasa ya. Orangnya kan masih hidup. Kata Imam Nuqayyim menerangkan, memang ada. Dan keterangan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasthiyah, bahwasanya cukup bermasalah, kata beliau, hadis ini. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka telah diampuni padahal mereka masih hidup? Tidakkah mungkin kemudian nanti akan terjadi mereka berbuat dosa, dosa, dosa? Ya. Imam Muqayyim di antara hadis yang ada permasalahan di dalamnya, artinya ada pembicaraan. Maka jawaban mudahnya adalah bahwasanya, kata beliau, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi kepada para sahabat ini. Dan betul saja. Walaupun mendapatkan janji seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan apapun yang kalian mau, kalian sudah aku ampuni. Mereka menjadi orang yang lebih taat dan lebih taat lagi. Dan di saat yang sama ini sebuah dalil. Ketika terjadi kesalahan kepada seorang sahabat dan dia adalah ahli Badar, dan kemudian terjadinya setelah terjadi perang Badar, bersalah mereka, enggak kita bahas kesalahannya karena sudah diampuni. Paham ya? Ya. Makanya di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat adalah as-sukutu amma syajara bainahum, diam dari segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan perselisihan di antara mereka. Kita enggak ngomong. Apalagi kemudian yang berselisih, apalagi kemudian yang bersalah itu sahabat yang kemudian pernah ikut perang Badar. Sudah Allah ampuni, selesai. Sudahlah Allah ampuni. Belum lagi sabda Nabi Muhammad SAW, la yadkhulun nar, kata Nabi Muhammad SAW, maknanya kurang lebih, tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Sebentar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda berkaitan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut perang Badar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lan yadkhulan nar ahadun syahida badran." Tidak akan masuk neraka seorang pun yang menyaksikan perang Badar, maksudnya ikut di perang Badar, yang berjumlah kurang lebih yakni 300 sekian belas orang. Keutamaan demi keutamaan untuk para sahabat ikut perang Badar. Wa Uhud, level berikutnya para sahabat yang ikut perang Uhud. Wa Bai'atul Ridwan, berikutnya adalah para sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Kemudian wa Ahlu Bai'atil Aqabah, dan para sahabat yang ikut dua kali Bai'ah Aqabah. Kemudian wa yara ahli sunnah kadzalika fadlul muhajirin al ansar, dan kemudian di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah mereka yakni mengutamakan para sahabat al muhajirin dibandingkan al ansar, dan orang-orang al ansar para sahabat yang sudah di Madinah itu tidak iri akan keutamaan ini yang mereka sudah tahu, sudah terlihat. Kan mereka hidup bersama gitu ya. Firman Allah turun, sabda Nabi Muhammad mereka hadapi, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan al-muhajirin, mereka enggak iri tuh. Karena itulah hati mereka, hati orang yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad SAW. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Para sahabat Ansar, bahkan mereka ketika kejadian hijrah itu saja, yakni lebih mengutamakan saudara-saudara mereka di kalangan al-muhajirin, padahal mereka mungkin fakir, padahal mereka mungkin masih butuh dengan harta mereka, tapi mereka berikan keutamaan yang luar biasa dari kalangan sahabat Ansar. Makanya hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu itu spesifik untuk para sahabat Ansar. Karena muhajirin tentunya sudah jelas juga, spesifik Nabi Muhammad sebutkan tentang sahabat Ansar. Bahwasanya yang mencintai para sahabat al-Ansar itu bukti keimanan. Yang membenci sahabat al-Ansar itu bukti kemunafikan. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Jamaah sekalian al-musyahidun al-kiram, sudah kangen kajian di masjid rupanya ya. Dari kemarin kangen ya. Oke. Masih di rumah dulu, apalagi ya Banjarmasin, bahkan sudah sampai masuk TV nasional ya. Banjarmasin zona merah, khususnya Pekapuran dan Pemurus Dalam. Dan kami ada di Pemurus Dalam ya, zona hitam ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan selalu kepada kita yakni kesehatan dan diberikan keamanan, juga ketentraman hati, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian poin ke-33, di antara alasan kenapa kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya, persaudaraannya. Walaupun kemudian tidak kita pungkiri ada perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ada perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Tapi kemudian yakni pasti ada salah satu di antara mereka kemudian yang menegakkan al-islah, perdamaian. Jadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan seagama yang dimiliki para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in itu paling kuat. Walaupun tentunya tidak kita pungkiri terjadi di kalangan para sahabat perselisihan. Abu Bakar sama Umar pernah berselisih. Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf pernah berselisih. Apalagi kemudian yang paling besar Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Tapi kembali lagi, secara umum mereka semuanya Allah jamin surga. Tapi kembali lagi secara khusus sebagian mereka Nabi Muhammad sebutkan janji Allah untuk mereka tentang surga. Makanya akhirnya kemudian kita memiliki prinsip diam dari semua perselisihan yang terjadi di kalangan mereka karena mereka sudah dijamin surga. Untuk apa kemudian kita masuk ke dalam? Yang akhirnya kata Syekh bin Baz, bisa jadi nanti ketika Anda masuk jauh lebih dalam, mempelajari perselisihan di kalangan mereka, akhirnya Anda akan berkurang hormat Anda kepada salah satu di antaranya. Karena Anda akan dapatkan yang lebih benar salah satu di antaranya. Maka kita tidak membahas. Mempelajari sejarahnya boleh. Tapi kemudian sampai berkurang hormat kita, cinta kita, pemuliaan kita kepada mereka, itu yang ditakutkan. Karena mereka sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah Al-Hujurat ayat 10 dan kemudian Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Ini di antara dalil yang menunjukkan akan persaudaraan se-Islam, al-ukhuwah al-Islamiyah di kalangan para sahabat begitu kuat. Apalagi kemudian jika kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan 10, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Yang artinya adalah, dan orang-orang Ansar yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka yaitu Al-Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, Al-Muhajirin. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu al-muhajirin. Dan mereka mengutamakan al-muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan tafsir singkatnya. وَالَّذِينَ اسْتَوْتَنُوا الْمَدِينَةِ وَآمَنُوا مِنْ قَبْلِ الْمُهَاجِرِينَ وَهُمُ الْأَنصَارِ يُحِبُّونَ الْمُهَاجِرِينَ وَيُوَاسُونَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَسَدًا لَهُمْ مِمَّا أُعْتُوا مِمَّا لِلْفَيْءِ وَغَيْرِهِ ويقدمون المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وفقر ومن سلم من البخل ومن الفضل من المال فأولئك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوبهم. Dan orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah dan beriman sebelum datangnya orang-orang muhajirin, sebelum hijrahnya orang-orang al-muhajirin, yaitu sahabat al-ansar. Yuhibbun al-muhajirin, mereka mencintai para sahabat al-muhajirin yang bersama Nabi Muhammad SAW, yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Wa yuwasunahum bi amwalim, dan mereka menolong, peduli terhadap para sahabat al-muhajirin dengan harta mereka. Disebutkan mereka bagi dua. Harta yang mereka miliki, mereka bagi dua. Kita berbicara di zaman itu, di mana hijrah itu perkara yang sangat besar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu orang yang sangat kaya. Dan dia membantu kaum muslimin dengan semua hartanya untuk hijrah. Habis. Kan kita bahas kemarin ya, di antara akhlak salafus salih ahlus sunnah wal jamaah adalah bahwasanya mereka membantu saudaranya, baik itu saudaranya sedang safar atau sedang mukim. Nah, ini contoh mudah nih. Abdurrahman bin Auf hijrah Mekah Madinah paling cepat 7 hari, paling lambat 10 hari dengan kuda atau unta. Haruslah kemudian memiliki yakni persiapan yang yakni mencukupi, bekal yang cukup. Dan dia bukan bantu 1-2 orang, satu kota. Anda bisa bayangkan bagaimana habisnya uangnya. Dalam kondisi demikian, begitu sampai Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah ada di Madinah, mereka ingin menolong, mereka ingin membantu, mereka berbagi. Karena kaum muslimin al-muhajirin yang sudah habis-habisan. Tapi subhanallah, izzah, kemuliaan, kehormatan tentunya dimiliki oleh rata-rata laki-laki. Dan sekarang kita membicarakan para sahabat, bukan laki-laki biasa, dan sahabatnya al-muhajirin yang rata-rata pedagang tentunya. Mereka hanya mengatakan, tunjukkan kami pasar, kami akan bekerja. Izzah, kemuliaan, kehormatan, pride. Apa itu? Ya, kehormatan. Walaupun ketika mereka dibantu, terima, boleh. Tidak menggugurkan, menghancurkan kehormatan Anda, enggak lah, wong Anda lagi perlu kok. Tapi itulah para sahabat. Dan disebutkan hanya dalam 2 pekan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah mendapatkan hasil perdagangannya. Dan kemudian bisa menikahi seorang sahabiyah dari kalangan Ansar. Dan itulah sebab yakni wurudnya sabda Nabi Muhammad SAW, awlim walau bisyat, awlim walau bisyat. Kata Nabi Muhammad SAW, adakanlah walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. 2 pekan bisa nikah. Kerja tahun-tahun. Wah, ini kerjanya tahunan, Pit. Wow. Karena prinsipnya harus punya rumah dulu, harus punya mobil dulu, lengkap dulu. Setelah Anda miliki semuanya, rumah punya, mobil punya, kerjaan alhamdulillah ada, umur udah 50. Telat. Gak harus gitu. Gak harus gitu. Sederhana. Ngontrak dulu ya, bukan perkara yang tercela. Tapi Anda menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, Anda berikan kepada istri Anda tempat tinggal. Walaupun kontrakan, gak ada masalah. Dan para akhwatnya juga, kita berbicara zaman kita ya, bukan sahabat ya. Dan akhwatnya juga tentunya sejak awal Anda sudah bicarakan. Habis ini ya, kita ngontrak dulu ya. Kita ngontrak dulu ya. Oh, gak apa-apa. Enak jadinya, dari awal dibicarakan. Tentunya bapak si akhwat, calon mertua nih, kamu tinggal di sini saja. Nah, ini nih. Ini ujian pride seorang laki-laki. Rumah bapak luas kok. Kamu bisa lihat kan luas banget. Kamu aja kesini kan lama banget. Kamu kan datang pagi. Sampai sini, sampai pintu depan kan sore. Halamannya luas banget. Lebih nyaman ngontrak. Ya. Anda punya privacy. Apalagi kemudian istri Anda misalnya punya banyak saudara perempuan yang lain. Mereka bukan mahram Anda. Nggak nyaman dong. Tapi ya enak ya dibicarakan di awal. Nggak apa-apa Pak, makasih Pak. Bapak sudah menikahkan anak Bapak ke saya saja. Saya sudah syukurnya minta ampun. Asal anak Bapak. Kita nggak ngajak susah, nggak. Asal anak Bapak mau tinggal sama saya, itu akan lebih nyaman untuk saya. Ya udah nggak apa-apa. Sudah. Tapi ngontrak di rumah sebelah aja ya. Sama juga. Wallahualam bisa. Memang, saya ngomong sekarang enak nih ya. Iya. Bagaimana kemudian, yakni anak-anak perempuan yang kemudian sudah dipinang, mereka ikut suaminya. Saya belum bisa bayangkan kalau itu terjadi pada saya. Ya. Mertua saya saja ya, sudah meninggal beliau, mertua perempuan. Itu ketika kami pindah, keluar dari rumah mertua, saya bersama mertua beberapa saat, ketika keluar, dan keluarnya itu, jarak antara rumah beliau dengan kontrakan itu paling 200 meter lah. Dekat 200 meter itu mah. Dekat. Iya 200 meter dekat. Apalagi kemudian yang lari ke situ adalah Usain Bolt. Oh gak sampai 10, gak sampai 20 detik. Semua sampai. Siapa itu pelari tercepat itu ya? Bolt ya. Petir ya. Itu aja nangis saudara-saudara. Nangis beliau. Kita cuma pindah cuma 200 meter kontrakannya. Nangis. Makanya saya gak bisa bayangkan. Tapi itulah. Sebagai orang tua harus siap. Anda punya anak perempuan, dia akan ikut suaminya. Tugas Anda mendidiknya untuk menjadi istri yang salehah. Karena bakti dia pindah ke suami. Suami dia nomor satu. Suami dia lebih utama dibandingkan Anda orang tua. Kalau begitu untuk apa saya didik dia bertahun-tahun, saya sekolahkan dia tinggi, kalau kemudian harus ikut suaminya dan kemudian tidak bersama saya. Loh, bertahun-tahun Anda didik, itulah kemudian dia jadi istri salehah untuk suaminya. Kalau bukan karena didikan Anda, apa mungkin dia jadi istri yang baik untuk suaminya? Gak mungkin. Itu hasil dari didikan Anda sebagai orang tua. Makanya dia jadi istri yang soleh, taat pada suaminya dalam ketaatan pada Allah, dan pasti memuliakan Anda. Cuman sekarang prioritas suami, karena dia anak perempuan. Itu didikan Anda. Anda kira kemudian ketika Anda meninggal, dan dia taat pada suaminya, menjalankan ketaatan pada Allah, Anda gak dapat imbas? Dapat dong. Kenapa? Anak itu jejak. Ini pengajian parenting atau apa nih? Anak itu jejak. Allah yang bisa. Lanjut ya. Dan orang-orang yang, dan para sahabat yang telah tinggal di Madinah dan beriman sebelum datangnya orang-orang Al-Muhajirin, yaitu orang-orang Ansar, Mereka mencintai para sahabat. Mereka menolong para sahabat dengan harta mereka. Dan mereka tidak mendapatkan di hati mereka iri, dengki kepada para sahabat atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan akan keutamaan kepada mereka. Para muhajirin, sahabat Ansar tahu keutamaan al-muhajirin. Ya. Banyak keutamaan al-muhajirin yang mereka tahu, tapi mereka enggak hasad. Memang lebih utama para sahabat al-muhajirin. Beratnya Islam mereka jauh lebih dahsyat dibandingkan Al-Ansar. Mereka tahu perjuangan para sahabat ketika di Mekah luar biasa bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka enggak hasad. Wa yaqad disebutkan di sini juga mimma utu min malil fa'i wa ghairi. Mereka tidak hasad, mereka tidak iri kepada para sahabat ketika mereka diberikan kepada mereka, kepada para sahabat Muhajirin, fa'i. Harta yang diambil dari orang kafir tanpa peperangan. Jizyah atau pajak pun itu masuk bagian dari fa'i sebenarnya, tapi fa'i ini lebih umum. Muhajirin dapat, Ansar enggak iri mereka, dan juga keutamaan-keutamaan yang lain karena mereka hatinya baik. Dan itulah yang diusahakan oleh iblis untuk dihancurkan. Pernah kita sampaikan hadis ini juga, sahih dari Nabi Muhammad SAW. Inna syaitana qad aisa ya'budul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang di jazirah Arab berbuat syirik, menyembah selain Allah. Putus asa dia. Ini orang sudah enggak bisa dirayu untuk berbuat syirik, mentauhidkan Allah semua. Walakin fi tahrish bainahum, akan tapi menanamkan kebencian, kedengkian di hati mereka agar kemudian nanti mereka berseteru. Oh, iblis enggak pernah putus asa. Karena kalau hati sudah rusak, yang lain ngikut. Itulah iblis. Core-nya, intinya dia rusak. Karena semuanya bergantung pada hati. Bendanya itu jantung. Baik hati seorang, baik semua amalnya. Buruk hati seorang, buruk semua amalnya. Dan hati ini yang dia hancur. Akhirnya hancur semua amal. Wallahu a'lam bissawab. Wa yuqaddimuna al-muhajirina wa dzawil hajati 'ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin dan orang-orang yang lebih membutuhkan dibandingkan diri mereka sendiri. Walau kana bihim hajatun wa faqr, walaupun pada mereka ada kebutuhan, walaupun pada mereka ada kefakiran. Untuk urusan primer aja mereka juga sedang susah. Tapi mereka lebih mengutamakan sahabat al-muhajirin. Inilah Al-Ansar yang Nabi Muhammad sebutkan di hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, spesifik bahwasanya di antara tanda-tanda keimanan mencintai sahabat Al-Ansar. Makanya tidak sedikit kita dapatkan di banyak kota, bahkan mungkin di kota Anda juga pasti ada, dua nama ini digunakan untuk nama-nama masjid, Masjid Al-Ansar, Masjid Al-Mujahidin, di mana tempat. Karena keutamaan. Makanya jangan sampai kemudian orang yang menjadi jamaah satu masjid, nama masjidnya Al-Muhajirin, nama masjid Al-Ansar, tapi tidak faham keutamaan para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Wa man salima minal bukhli wa man ilfadli minal mal fa ulaika humul faizun alladhina fazu bimatlubihim. Dan barang siapa yang selamat karena, kenapa penutup ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kekikiran? Karena disebutkan di sini bagaimana dermawannya para sahabat Al-Ansar. Saya punya rumah dua buat kamu satu. Saya punya istri dua. Kalau kamu ingin saya akan ceraikan satu, silakan nikah. Sampai seperti itu disebutkan orang-orang Al-Muhajirin kepada orang Al-Ansar. Al-Mushahidun Al-Kiram, dan barang siapa yang selamat dari kekikiran, maka mereka adalah orang-orang yang jaya, menang, juara dengan tujuan mereka. yaitu keridhaan Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimiliki oleh para sahabat Al-Ansar. Ayat yang 10 Al-Hasyr. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Al-Hasyr ayat 10. Dan ini masih poin berkaitan dengan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in adalah orang yang paling kuat ukhuwah islaminya. Kita sebutkan tadi bagaimana mereka lagi susah aja, mereka masih butuh aja dengan hartanya, mereka nolong sahabat yang lain. Al-Hasyr ayat 10 yang artinya adalah, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, setelah Al-Muhajirin, setelah Al-Ansar, siapa? Mungkin kita masuk di antaranya. Perhatikan, kalau kita ingin memiliki keutamaan. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Al-Muhajirin, Al-Ansar, Tabi'in, Tabi'ut, Tabi'in, selanjutnya gitu ya, sampai zaman kita, mereka berdoa. Dan ini harus ada pada doa kita. Allah menyebutkan, mengkhabarkan mereka berdoa. Maksudnya berdoalah. Karena semua kita datang tentunya setelah zaman Al-Muhajir dan Al-Ansar. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang telah beriman." Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencaci maki. Orang yang beriman, lisannya mereka berdoa kebaikan untuk para sahabat, dan mereka berdoa kepada Allah agar jangan ada kedengkian di hati mereka untuk para sahabat. Itulah prinsip. Ini di antara dalil akan keutamaan para sahabat. Di antara dalil semua kita harus berdoa untuk para sahabat dan tidak boleh membenci para sahabat. Kita akan sebutkan pada tafsir singkatnya. "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Tafsir singkatnya. "Walladzina ja'u minal mu'minina min ba'dil anshari wal muhajirin," dan orang-orang yang datang di kalangan orang-orang yang beriman setelah Al-Anshar dan Al-Muhajirin, mereka berkata, mereka berdoa, kita harus berdoa. "Rabbana ighfir lana dzunubana waghfir li ikhwanina fid din alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hasadan wa hiqdan li ahadin min ahli al-iman." Doa yang tadi kita sebutkan kurang lebih. "Rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. "Wa fil ayah dalalah 'ala annahu yanbaghi lil muslim ay yadhkura salafahu bi khairin wa yad'u lahum wa ay yuhibba sahabat رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بخير ويرتضي عنهم." Dan dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa seharusnya seorang muslim, wajib bagi seorang muslim untuk selalu mengingat kebaikan orang-orang terdahulu. Mengingat kebaikan orang-orang terdahulu umum ya, apalagi para sahabat. "Wayad'uwalahum," dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan agar seorang muslim itu mencintai para sahabat Rasulullah dan menyebutkan tentang para sahabat kebaikan mereka. Dan kemudian yataradha anhu, artinya mendoakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Makanya setiap kali kita menyebutkan satu nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih menyebutkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, karena itulah sikap seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu alam bisawab. Sepertinya sampai di sini dulu bahasan kita berkesempatan pagi hari ini berkaitan dengan beberapa alasan yang menjadikan kita kemudian harus memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya. Pada saat ini masa pandemi, mungkin banyak di antara penuntut ilmu yang telah menemui masa futur, terutama dari kaum akhwat. Dalam kasus ini, ada di antara akhwat yang wallahu a'lam mungkin baru ngaji atau bahkan sudah lama ngaji, ketika menjumpai masa pandemi ini tiba-tiba futur dan melakukan hal-hal rawan yang seharusnya tidak dilakukan oleh kebanyakan wanita penuntut ilmu, seperti mengupload foto walaupun hanya sekedar lewat story, melepas cadar, tabarruj, dan lain sebagainya. Apa nasihat Ustadz terkait hal ini? Al-Mushahidun al-Kiram, kemalasan atau terjemahan mudah itu untuk futuh menghampiri semua kita. Maka tugas kita memang melawan hal tersebut. Di antaranya tentunya dengan menyibukkan diri dengan ketaatan. Betul, memang kita sekarang tidak pengajian di masjid. Tapi subhanallah, dari pagi sampai malam, Anda tetap bisa ngaji. Ya, Pide? Ajak kajian subuh. Saya berbicara nasional ya, karena ini bisa diakses, maka pengajian Ustadz dimanapun yang kemarin nggak bisa Anda hadiri, sekarang Anda bisa saksikan. Subuh ada, duha ada, hampir siang ada, di Banjar aja tiga ini ada selalu. Sekarang saya subuh, nanti 7.30 ada, nanti jam 10 ada, nanti malam ada. Ya, artinya kajian untuk satu channel aja, Masjid Imam Syafi'i dan juga Rifqan, pokoknya pagi sampai sebelum siang, ada Ulun, Ustaz Hafif, dan Ustaz Arif Uthman. Tinggal diselang-seling, setiap hari ini. Dan malam, Ustaz Ahmad. Ini baru satu channel, setiap hari dalam sepekan. Tapi subhanallah, terkadang di satu channel saja, kita sebutkan misalnya Surabaya Mengaji, bisa 5 live. Tahukah Anda itu? Pengajian subuh nih, itu bisa live 5 ustadz. Nggak terjadi sebelumnya kayak gitu. Artinya Anda tinggal pilih. Ya tentunya karena nggak ada iklan ya, Anda harus pilih salah satu. Kan kalau ada iklan gitu ya, iklan, Ustadz yang lain dulu. Ah, nggak bisa begitu. Pilih. Nanti pokok potong-potong. Ya, sibukkan diri Anda dengan ketaatan. Kalau alasannya kemudian karena nggak kajian di masjid lagi, kajian live kan bisa. Momen merajut keharmonisan rumah tangga malah jauh lebih banyak. Ya, Allahu a'lam, bertemu dengan anak yang kemarin sering jarang bertemu, ketemu terus sekarang. Ya, ada hikmah di balik ini semua. Tapi memang futur itu menghampiri setiap orang, tapi harus dilawan. Nah, berkaitan dengan level futurnya seperti ini, tadinya pakai cadar sampai copot, tadinya biasa aja, kemudian sekarang tabarruj. Ada yang salah dengan Anda. Iya dong. Ada yang salah, bisa jadi oknum ya. Dengan niat ngaji Anda kemarin. Karena kalau niatnya lurus, lillahi ta'ala nuntut ilmu, karena kalau niatnya lurus, betul-betul ingin mengangkat kebodohan dari diri Anda, Anda istiqomah. Cadar itu bukan mainan, kemudian buka tutup. Itu kata portal. Cadar itu bukan mainan. Anda menggunakannya, Anda memakainya, berarti Anda sudah mengilmuinya. Ketika Anda bercadar, itu berarti tahap berikutnya setelah Anda berilmu, Anda beramal. Sisanya, mempertahankannya. Bukan kemudian ketika sudah mempraktekan, kemudian nggak tahu ilmunya, makanya nyopot. Berarti ada masalah ketika nuntut ilmunya. Anda jangan-jangan makainya cuma ikut-ikutan. Anda jangan-jangan makainya cuma karena tren. Kenapa? Berarti ilmunya nggak mantap. Anda kurang mengilmuinya atau bahkan tidak mengilmuinya. Makanya mudah melepas. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Kalau Anda mengilmui dengan baik, ketika Anda melakukan yang praktekannya, mantap. Kenapa? Saya tahu ilmunya. Ini bisa jadi. Ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian perkara tabarruj dan yang lain sama ya. Luruskan lagi niat Anda dalam menuntut ilmu. Jika kemarin belum, maka sekarang perbaiki. Ikhlas lillahi ta'ala. Perkara-perkara yang tentunya yakni tercela dalam Islam, bahkan diharamkan. Dan ulun sering katakan istilah ini. Cantik apapun Anda, ketika Anda kemudian mengumbarnya di media sosial dan dinikmati orang banyak, Anda murah. Secantik apapun Anda, Anda murah. Kenapa? Anda dinikmati gratis. Ya biarkan dong wajah-wajah saya, akun-akun saya. Ya memang biarkan, gak ada masalah saya. Cuman situ murah aja, gitu aja, simpel. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur monggo. Anda sudah tahu ilmunya, tugas kami selesai. Anda sudah tahu ilmunya, tugas yang menyampaikan selesai. Anda mau ngapain? Gak ada masalah. Yang menanggung Anda sendiri, yang kemudian menimpa, karena itu misalnya Anda tertimpa musibah, Anda sendiri kan yang kena. Karena kecantikan Anda, ada orang yang hasad, levelnya hasad memiliki ain, kena Anda, sakit keras Anda, bahkan terkadang sakit tanpa sebab, sakit aja, karena kena ain. Nggak bisa kemudian Anda salahkan orang lain. Karena orang sudah mengingatkan Anda yang kemudian bebel. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk para suami, jika istri Anda sudah dandan untuk Anda, mereka mematut diri untuk Anda, pujilah. Ini saya sedang tidak membela para akhwat untuk ngupload ya. Kenapa mereka upload? Nggak dapat pujian di rumahnya. Mereka tidak mendapatkannya dari suaminya. Akhirnya, saya cari di luar lah. Ah, kayak gitu. Untuk para suami. Tapi Ustaz, bagaimana saya mau muji Ustaz? Saya nggak cantik-cantik amat. Dia sangat cantik. Kenapa? Karena dia wanita yang taat kepada Allah dan mengabdi pada Anda. Oh, itu kecantikan dari dalam. Bahasa hulusumnya, inner beauty. Kurang cantik apa itu? Ya, dia taat kepada Allah, dia taat pada suami dalam ketaatan kepada Allah. Cantik sekali itu. Itu yang sangat menenteramkan hati lelaki. Puji mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa, Pit? Tunggu dulu apa kita tutup? Oh, siap. Kemudian baterai habis, pemirsa. Lupa ngecas. Sebenarnya pertanyaan sensitif. Wah, pertanyaan sensitif. Kayak merek itu ya, sensitif ya. Apa Pit nih ketawa-ketawa? Perihal ta'aruf dan pernikahan. Wah, kita sedang bahas mulai dengan manhaj salaf ya. Pertanyaan tetap tentang pernikahan. Tapi, jika seorang akhwat yang ana suka ternyata mengalami seperti apa yang di atas, apakah berarti agamanya buruk dan ana tidak pantas untuk ta'aruf dengannya? Nasehati, ingatkan. Sorry, ini mati fit ya. Berarti ana kesini dulu ya. Kalau kasus yang di atas terjadi pada akhwat yang sedang antum ta'aruf dengannya, nasihati, ingatkan. Ilmui apa yang antum akan sampaikan. Sampaikan skala prioritasnya, mana yang lebih penting di antara pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian yani timingnya harus tepat. Gak mesti anda yang menyampaikan, mungkin adik anda perempuan, kakak anda, bibi anda, ibu anda, no problem. Timing harus tepat, hiasi dengan kata-kata yang indah, dan sisanya doakan. Lanjut dia dengan postingannya, lanjut dia kemudian dengan pelanggarannya, tinggalkan. Jelas gak nih? Tinggalkan. Gak usah ragu-ragu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini sudah cikal bakal. Firman Allah saja, sabda Nabi Muhammad saja gak mempan. Anda gak didengerin. Apalagi nanti perkataan anda. Firman Allah mental. Sabda Nabi Muhammad mental. Apalagi nanti ketika sudah menikah, perkataan anda mental. Kenapa? Sudah ketahuan akhlaknya dari awal. Wallahu a'lam bishawab. View-nya tapi anda gak lihat. Oke. Okay. Dari Rifkon banyak ya. Kita jawab singkat-singkat aja ya. Dari Rifkon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berbagai jamaah di dunia ini yang punya banyak nama namun tetap merujuk pada Al-Qur'an dan hadis dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah tidak selamat? Syukran. Mau namanya apapun, karena intinya bukan pada nama, intinya adalah pada prinsipnya, ya. Nama boleh macam-macam, entah itu nama ormas, nama yayasan, nama A, B, C, dan D, bisa macam-macam. Tapi bagaimana cara mereka beragama? Jika cara mereka beragama, metode mereka beragama, manhaj mereka, manhaj salafus saleh, selamat. Mereka lah yang terkecualikan. Itulah yang selamat. Yang menapaki jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka selamat. Mereka yang terkecualikan itu. Tapi jika tidak, maka mereka bagian dari yang 72. Yang diancam dengan neraka. Bukan dipastikan, diancam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, bagaimana cara membatasi terhadap teman-teman yang belum bermanhaj salaf? Karena tanpa disadari mereka terkadang suka menyebarkan syubhat dan melakukan kemaksiatan. Terlebih lagi itu teman kuliah yang sering kita jumpai. Berteman seperti biasa, secukupnya, ala kadarnya, berikan hak sama muslimnya, ya, bertemu, ya, salam, ya, berikan. Ya, mereka sakit, ya kita kunjungi. Mereka meninggal, ya kemudian kita sholatkan juga. Kemudian kita ikut kubur. Hak sama muslimnya berikan. Berbicara tetap dengan baik. Apalagi dia lebih tua, hormati. Dia lebih kecil, sayangi. Hak sama muslimnya berikan. Tapi untuk dekat, untuk menjadi teman dekat, no. Itu semua anda lakukan kalau memang anda sudah menegakkan hujjah. Ya, anda harus tegakkan hujjah dulu. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman para sahabat, katakan kebenaran dan berlalulah. Sisanya banyak doakan mereka, semoga mereka selamat dari yakni syubhat dan semoga kita istiqomah dengan pemahaman yang lurus. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah jika sudah berhijrah ke manhaj salaf tapi teraktif dan kader salah satu ormas? Intinya adalah pada al-wala' wal-baroknya. Anda aktif di ormas tertentu. Loyalitas andanya kemana? Ya. Kalau kemudian ketentuan atau aturan yang ada di ormas tersebut bertentangan dengan syariat dan Anda wala, Anda loyal padanya, salah. Berhenti Anda. Itu yang sering terjadi kalau Anda ada di ormas. Terkadang loyalitas Anda kepada ormas bukan pada firman dan sabda. Ya. Kalau Anda bisa pastikan loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada kebenaran, no problem. Tapi itu jarang atau bahkan mungkin tidak terjadi. Karena kalau sudah ormas ya seperti itu, mereka punya ADART sendiri, aturan sendiri. Kalau kemudian umum, ormasnya tidak merujuk ke agama tertentu, umum gitu ya, wow, udah nyampur semua agama di sana, maka mereka akan berikan ketentuan yang menaungi kepentingan semua pemeluk agama. Akhirnya loyalitas Anda bukan kepada firman dan sabda, kepada ormas. Jika Anda tidak bisa pastikan demikian, lebih baik keluar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum barakallah. Sebelumnya di luar tema. Oke. Apa hukumnya membunuh nyamuk, Ustaz? Karena di kamar saya sering banyak nyamuk dan cukup mengganggu saya untuk tidur. Enggak apa-apa, matiin aja. Karena dia termasuk binatang fasik pengganggu. Wallahu a'lam bissawab. Cuman yang kita bahas terkadang cara matiinnya. Ya, cara matiinnya. Kan sebagian pakai raket. Raket listrik tuh. Kategorinya membakar ya. Itu yang ya, diperdebatkan. Pengen matiin, ya di matiin aja. Wallahu a'lam bissawab. Karena levelnya pengganggu ya. Wallahu a'lam bissawab. Disayang-sayang juga gak bisa. Kecil gimana pengen nyayangnya. Pengen disitu aja dia terbang. Ada-ada aja pertanyaannya. Tapi gak apa ya. Karena dia masuk ya binatang pengganggu. Maka dikiaskan dengan 5 binatang fasik yang lain pengganggu. Yang diperintahkan untuk dibunuh. Bunuh. Matiin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga kru ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada cerita di zaman sahabat tentang seorang istri yang mengajari suaminya. Adakah cerita di zaman sahabat tentang seorang istri yang mengajari suaminya? Wallahu a'lam bishawab, ini tidak bisa saya jawab sekarang. Tidak bisa saya jawab sekarang karena yakni harus merujuk kepada buku-buku yakni yakni sejarah dan yang lainnya. Karena ini perlu detail ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena Anda bertanya di zaman sahabat. Berarti kan Anda bertanya ada sahabat wanita lebih utama dibandingkan sahabat yang laki-laki hingga mengajarinya. Maka perlu dalil. Saya enggak siap-siap. Tapi barakallahu fikum. Sebagai PR. PR ya. Nyusahin aja pertanyaannya. Tapi terima kasih ya. Membuat saya harus membaca lagi. Tapi tentunya secara umum ya. Secara umum pasti ada wanita-wanita yang lebih utama secara individu dibandingkan laki-laki. Itu pasti. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Udah berapa nih, Pit? Ana bekerja di suatu toko parfum refill. Dan Ana baru tahu tempat Ana bekerja ini ada menjual apel jin. Yang dibeli orang untuk pesugihan selama ini disembunyikan. Jadi apakah ana yang bekerja di sana juga terkena dosa syirik, Ustaz? Antum kan tidak melakukan. Maka antum tidak berdosa. Sekarang antum tahu tugas antum menasihati. Sekarang antum tahu tugas antum menegakkan hujah supaya juragan antum selamat. Ketika sudah disampaikan nasihat, beban Anda sudah Anda turunkan, lanjut dia dengan kesyirikannya cari kerjaan lain. Oke? Semoga Allah mudahkan untuk Anda mendapatkan pekerjaan yang lain. Untuk apa kemudian Anda bekerja di juragan musyrik? Berpengaruh juga pada penghasilan Anda tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apakah boleh membunuh hewan yang mengganggu di dalam rumah? Misal ulat bulu yang masuk rumah dengan jumlah yang banyak. Iya, sama kurang lebih dengan yang tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, khamsu fawasikin yuqtalna fil hil wal haram. Ada binatang fasik, maksudnya pengganggu, itu boleh dibunuh, baik itu di tanah suci atau di luar tanah suci. Di Mekah, Madinah, boleh dibunuh, di luar Mekah, Madinah, apalagi. Nabi Muhammad sebutkan ular, tikus, gagak, anjing gila, dan satunya apa ya? Salah satunya adalah jenis burung, dan dia variannya elang. Hudaya, lupa saya terjemahkan. Hudaya. Nah, binatang-binatang pengganggu yang lain, maka dikiaskan dengan hadis ini. Selama mereka mengganggu, maka tentunya boleh dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Pit, dari SMS, dari WhatsApp ke nomor anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berbagai jamaah? Oh sudah, dia bertanya di sini juga, di Rifkon juga. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 penanya hari ini. Masih ada nggak Pit bukunya Pit? Cek cek cek. Sisa 6 ya. Yang oh masih ada. Insyaallah yakni sini kita enggak usah. Insyaallah semuanya dapat buku penanya 8 orang. Mulia dengan manhaj salaf yang akan dihubungi oleh Akh David nanti yang di Banjarmasin seperti biasa, tentukan bagaimana cara Anda mengambil Akh David, mungkin karena masa seperti ini bisa diojolkan misalnya. Dan untuk yang di luar Banjarmasin maka kita akan kirimkan dan ongkos kirim Anda yang tanggung. Wallahu a'lam bishawab, 8 orang penanya hari ini dapat hadiah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.